Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para thalabah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai membaca pelajaran pertama, naam, dan sudah membaca halaman 5 dan 6. Sekarang di halaman yang ke-7, naam. Dan disebutkan kemarin tentang mu'rab dan mabni pada isim, naam. Disebutkan isim mu'rab itu isim yang mengalami perubahan pada akhir katanya karena sebab amil. Mabni isim yang tidak mengalami perubahan pada akhir katanya meskipun kemasukan amil. Barakallahu fikum. Lalu disebutkan isim-isim yang mabni, di antaranya isim domir, isim isyara, isim mausul, isim istifham, sebagian dorob, isim af'al, kemudian juga a'dad murakabah. Nah, 7 isim mabni yang kemarin disebutkan. Masih ada 3 lagi yang enggak disebutkan. Nah, apa yang 3 ini? Isim yang mabni ada 10 disebutkan di kitab DL ini 7. Ada 3 lagi yang enggak disebutkan. Apa yang 3 itu? Yaitu ada di kitab apa? Kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif ya. Yang 8 Asmaul Aswad. Naam, isim-isim yang menunjukkan tentang suara. Lalu apa lagi? Yang mabni itu harus apa? Harus keluar kepala. Karena kalau antum sudah bisa menghafal yang mabni, antum sudah bisa membedakan, bisa membedakan mabni dan mu'rab. Tadi disebutkan yang mabni ada 7 di kitab ini, ditambah yang ke-8 Asmaul Aswad, masih ada 9 dan 10. Apa yang 9 dan 10? Pembahasan isim mabni ya. Lihat di pembahasan isim mu'rab dan mabni. Di daftar isi juga ada di situ. Isim-isim tersebut ada di daftar isi. Yang pertama tadi isim domir, yang kedua isim isyara, yang ketiga isim mausul, yang keempat isim istifham, yang kelima sebagian dorob, yang keenam isim fi'il asma'ul af'al, yang ketujuh a'dad murakabah, yaitu dari 11 sampai 19 kecuali 12 ya kan, yang kedelapan asma'ul aswad, kemudian yang kesembilan pertanyaannya sama ke-10. Ketemu gak Edwal? Adat murakabah sudah tadi dari 11 sampai 19. Ya, sebagian alam murakab masjid yang ke-9, 10 isim isyara sudah. isim yang mabni. Sudah itu masuk al-a'dad murakkabah. Isim fi'il sudah. Isim syarat ada di situ? Ada. Berarti yang 10 isim syarat. 6. Isim syarat kecuali ayun. 6. Isim syarat kecuali ayun dan juga isim mausul kecuali ayun. Itu mu'rab. Juga isim mausul kecuali alladzaini, juga isim isyara kecuali hadani yang bentuk musanna. Nah, jadi yang 10 jenis tadi dikecualikan isim isyara yang bentuknya musanna, yaitu hadani, hatani menjadi hadaini dan hataini. Isim mausul alladzaini, alladzani, alatani menjadi alladzaini, alataini. Juga ayun, bisa ayun, ayan, ayin. Nah, isim syarat dikecualikan ayun, ayun, ayan, ayin. Nah, barakallahu fikum. Dan yang adat murakabah dikecualikan 12, ya. Isna asyara atau isnai asyara. Isnata asyrata atau isnatai asyrata. Nah, itu isim-isim yang mabni, barakallahu fikum. Lalu disebutkan juga alamat i'rab, ada alamat i'rab yang asli yaitu pokok, dan ada alamat i'rab yang cabang, dan ada alamat i'rab yang cabang yaitu yang far'i. Nah, disebutan alamat i'rab yang asli adalah dhamma untuk rafa, fatha untuk nasab, dan kasro untuk jer atau majrur. Nah, rafa atau kita sebut dengan marfu, nasab kita sebut dengan mansub, jer kita sebut dengan majrur. Nah, itu alamat yang asli. Di sana ada alamat cabang. Hunaka alamatun ukhra far'iyatun. Di sana ada alamat cabang. Yang alamat ini di sana ada alamat lain yang dia itu alamat cabang. Wahiyya fil anwa'il atiyah, yaitu pada jenis-jenis berikut ini. Minal asma, dari isim. Yang pertama, jam'ul mu'annasis salimu. Jamak mu'annas salim. Alamat cabang yang pertama pada jamak mu'annas salim, yaitu alamatun nasfi fihi al-kasratu. Alamat nasab padanya berupa kasro. Nah, kasro menjadi alamat cabang bagi jamak mu'annas salim. Dan dia juga menjadi alamat pokok. Menjadi alamat pokok, ya, kasro. Bagi siapa? Bagi keadaan majrur, yaitu pada isim mufrad dan yang semisalnya. Contohnya khalaqallahu samawati wal ardo. Nah, saidnya di situ as-samawati mansub sebagai maf'ulun bihi. Alamatun nasfihi kasro niabatan anil fathhi. Nah, kenapa li anahu jam'ul mu'annasis salim. Yang kedua, alamat cabang yang kedua yang telah kita bahas, al-mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi, yang tercegah dari sorof. Sorof yang dimaksud tanwin. Sorof itu tanwin. Artinya dia tidak bisa tanwin dan tidak bisa dikasroh ketika majrur. Itu yang dimaksud dengan sorof. Tidak bisa tanwin, tidak bisa dikasroh ketika majrur. Nah, alamatu jari fi hil fathatu. Alamat jer pada mamnu' minas sorfi adalah fathah. Nah, fathah menjadi cabang bagi mamnu' minas sorfi untuk tanda jer. Yang fathah itu sendiri menjadi alamat asli untuk mansub, alamat asli bagi siapa? Bagi isim mufrad, bagi jamak taksir dan yang semisalnya. 6. Alamatul jar fihi al-fathatu nahwu idhab ila fir'auna. Idhab ila fir'auna. 6. Syahidnya di situ fir'auna. Fir'auna majrur bi ila, alamatul jarihi fatha niabatan anil kasra. Li'anahu mamnu' minas sarfi. Apa sebab mamnu' minas sarfinya? Alamiya ma'a ujma. Karena dia itu berupa nama, yang nama tersebut nama asing. Nama asing. Nah, jadi kalau mamnu' minas sarfi itu harus ada alasan, ya. Alasannya bisa berupa alamiah bersama dengan apa, atau wasfiah bersama dengan apa, atau alasannya karena bersifat lafad. Kalau bersifat lafad cukup satu alasan, yaitu si komentah jumuk, atau alif ta'nis maksuro, atau alif ta'nis mamduda. Nah, maka harus dihafal yang sebab-sebab dari isim itu menjadi mamnu' minas sarfi. supaya bisa mengerti ini alamatnya alamat cabang, yaitu ketika ketika majrur tandanya fathah. Nah, bagaimana menghafalnya? Menghafalnya tadi dengan kaidah. Kaidah ringkasnya apa? Mamnu' minash sharfi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia butuh kepada satu tanda, yaitu berupa berupa sikomotal jumu', yaitu ikut wazan mafa'il, mafa'il atau berakhiran alif ta'nis mamduda. Alif ta'nis mamduda yaitu menunjukkan alif yang menunjukkan mu'annas yang diakhiri dengan hamzah, itu namanya alif ta'nis mamduda, seperti hamra'u, hadra'u, bedo'u, sahra'u, itu namanya alif ta'nis mamduda. Nah, ketika diakhiri dengan isim tersebut diakhiri dengan alif, yang setelah alif ada hamzah, maka alif maka menjadi mamnu' minash sharfi. Kemudian yang ketiga, alif ta'nis maksura, yaitu berakhiran alif yang alif tersebut huruf sebelumnya ada tiga ya, Hubla, Salma, Husna. Nah, Jau'a itu alif disebut alif ta'nis maksura, alif ta'nis yang tidak diakhiri oleh hamzah. Nah, ini ciri pertama untuk mamnu' minash sharfi, yaitu apa? Berupa lafaz. Jadi cukup satu ciri kalau berupa lafaz. Itu apa? Satu, ikut timbangan sikomotal jumu'. Yang kedua, alif ta'nis mamduda. Yang ketiga, alif ta'nis maksura. Nah, itu ya. Berikutnya, yang kedua, isim dikatakan mamnu' minash sharfi kalau terkumpul dua sebab. Kalau tadi karena terkumpul satu sebab. Kalau yang tadi apa? Karena terkumpul satu sebab. Sebabnya apa? Sebabnya sikomotal jumu' atau alif ta'nis maksura atau alif ta'nis mamduda. Kan itu. Yang kedua, karena dua sebab. Nah, yang dua sebab ini terbagi menjadi dua. Pertama, sebab karena alamiah, karena berupa nama. Yang kedua, karena berupa wasfiyah, berupa sifat. Kalau berupa nama atau berupa sifat, harus ditambah dengan sebab yang lain, harus double sebabnya, bukan sekedar nama. Nah, berarti nama harus ditambah ya lainnya, wasfiyah harus ditambah lainnya. Kalau nama harus ada tambahan 1 dari 6. Kalau wasfiyah harus ada tambahan 1 dari 3. Itu rumusnya. Kalau nama ada tambahan 1 dari 6. Kalau wasfiyah 1 dari 3. Gitu ya. 6. Apa tambahannya? Yang nama pertama tambahannya, nah kalau nama tersebut berupa alamiyah ma'a ta'nis bighairi alif. Dia itu nama dan mu'annas. Nama dan mu'annas. Yang mu'annasnya bukan yang telah lewat pada poin pertama. Apa poin pertama? Mu'annas berupa hamzah mamduda atau mu'annas berupa alif maksura. Nah itu. Itu mu'annas yang berupa hamzah mamduda atau alif maksura masuk dalam bab sebelumnya. Kalau ini mu'annasnya nama yang dia itu bersama dengan mu'annas. Seperti Zainabu. Zainabu itu nama. Dan menunjukkan ta'nis. Ta'nis di situ menunjukkan mu'annas, maka Zainabu menjadi mamnu' minash sharfi. Su'adu juga mamnu' minash sharfi. Su'adu, apalagi Fatimatu masuk mamnu' minash sharfi. Nah, kalau Fatimatu masuknya nama bersama dengan ta'nis lafzi, yaitu ta' marbutah di situ ada tambahan ta' marbutah. Nah. Itu masuk ujma yang ujma nanti. Itu pertama ya, nama berserta dengan alif ta'nis, alif bersama dengan mu'anas yang bukan berupa alif, bukan berupa alif. Nah, yang kedua, nama bersama dengan ujma, nama yang dia itu nama asing, nama namun dia nama asing, seperti apa? Ibrahim, Idris, Yakub, Ismailu, Ibrahimu, Yakubu, Ishaku, Idrisu, Ayubu, dan lain sebagainya. Nah, semua nama Nabi itu nama asing, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus Nuh, terus siapa? Ada empat Nabi, Soleh, Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Soleh. Nah, siapa Nabi Hud? Naam. Muhammad, Saleh, Nabi Hud, Nabi Su'aib. Naam, Su'aib afannya bukan Nuh. Nabi Nuh itu ajami namun dia munsharif karena tengahnya sukun. Nuhun, tengahnya sukun. Seperti Hindun. Hindun itu nama muannas namun munsharif. Kenapa? Karena tengahnya sukun. Hindun. Nah, berarti semua nama nabi itu masuk dalam bab mamnu' minasharfi kecuali Nabi Muhammad, Nabi Saleh, Nabi Su'aib dan Nabi Hud. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, alamiah bersama dengan tarkib. Bersama dengan tarkib. Yaitu berupa susunan kata seperti ma'di yakrib, ma'di karib. Nah, ba'labak. Gitu ya. Ma'di karib, ba'labak, sibawai dan seterusnya. Mamnu' minasharfi. Oh, sibawai masuknya ke mabni, afan. Sibawai masuk ke mabni. Kalau ini yang kita bahas sekarang apa? Mamnu' minasharfi. Seperti ma'di yakrib, ba'labak. Naam. Qadi khan dan yang semisalnya. Lalu setelah itu alamiah ma' ziyadati alif dan nun. Nama yang ada tambahan alif dan nunnya. Nama yang ada tambahan alif dan nun seperti Marwanu, Utsmanu, At'afanu, Ghotofanu, Sufyanu, Sulaimanu, Turkimanu, Adnanu. Ya masuk. Nama yang berakhiran alif dan nun. Nama berakhiran alif dan nun. Nah. Kemudian alamiah ma'a wazan fi'il. Alamiah yang mengikuti timbangan fi'il. Nama yang mengikuti timbangan fi'il seperti Ahmadu. Ahmadu itu nama namun ikut timbangan fi'il. Hamidah Yahmadu gitu kan. Ahmadu artinya aku memuji kan. Namun dijadikan sebagai nama Ahmadu. Yaskuru, Yazidu, Taglibu, Tadmuru. Ini nama-nama yang ikut timbangan fi'il. 6. Barakallahu fikum. Ada berapa itu? Ada 5 ya. Satu lagi 6 alamiah ma'adal. Alamiah ma'adal seperti Umaru, Sufaru, Hubalu, Suhalu, Mudaru dan seterusnya. Umaru dari Ma'dul dari Amir. Mudaru dari Madir. Sufaru dari Zafir dan seterusnya. Di sini ada gimana, Zat? Apa? Yang apa? Yang tadi itu. Mohon munasharfi enggak? Itu di kitab Nahu. Kitab Nahu. Di kitab kita Al-Mumti' fi ilmi tasrif enggak ada pembahasan mamnu' minasharfi. Karena kalau dimasukkan khawatir nanti dapat kritikan. Sebab ini pembahasan murni Nahu. Ini Nahu. Nah. Iya, karena punya rencana nanti ada kitab Nahunya. Yang dalam waktu dekat terbit semoga kitab Imla yang didahulukan ya. Ya ini sih antum catat aja yang tadi disebutkan. Kenapa? Karena mamnu' minasharfi ini akan terulang-ulang ya, terulang-ulang dari semampunya antum tadi. Pertama tadi mamnu' minasharfi karena satu sebab ditulis. Mamnu' minasharfi karena satu sebab yaitu apa? Karena mengikuti sigamutal jumu' yaitu mafail, ikut timbangan mafail. Munasharfi yang pertama mamnu' munasharfi jenis yang pertama yaitu karena mamnu' munasharfi karena lafadz. Mamnu' munasharfi yang karena ada sebab lafadz yaitu apa? Ada tiga sebab. Kalau lafadz ini ada tiga. Satu mengikuti timbangan sigau muntahal jumu' yaitu timbangan mafa'il. Ya, mafa'il, mafa'ilu atau mafa'ilu. Nah, itu pertimbangannya. Ada dua, mafa'ilu atau mafa'ilu. Yang kedua, mengikuti yang kedua alif ta'nis mamduda. Karena alif ta'nis mamduda. Yang kedua karena alif ta'nis mamduda. Contohnya hamra'u, bedha'u, Sahra'u, Sauda'u dan yang semisalnya. Yang kedua. Jadi mamnu' minasharfi karena satu. Ya, kemudian Yang ketiga, alif ta'nis maksura. Alif ta'nis maksura. Naam. Contohnya Salma, Hubla, Jau'a, Khotba, dan lain-lain ya. Yaitu berakhiran alif yang alif tersebut menunjukkan mu'annas, itu maksudnya. Namun di belakang alif tidak ada hamzah, itu disebut alif ta'nis maksura. Jau'a artinya yang lapar, untuk perempuan jau'a. Kalau yang laki-lakinya jau'anu. Kemudian apalagi yang alif ta'nis maksura? Contoh lainnya ghotba, untuk perempuan yang marah. Kalau laki-lakinya ghotbanu, itu kan. Terus Salma. Nah, Salma itu yang selamat. Laki-lakinya aslamu. Naam. Kemudian yang tadinya sebelumnya apa tadi? Alif ta'nis mamduda. Kalau ta'nis alif ta'nis mamduda tadi contohnya hamra'u, mudakarnya ahmaru. Baidu'u mudakarnya abyadu. Sauda'u mudakarnya aswadu. Naam. Alif ta'nis mamduda yaitu alif yang diakhiri dengan hamzah, itu namanya alif ta'nis mamduda. Hamra'u. Jadi alifnya itu dibaca panjang karena ada hamzah di belakangnya. Hamra, sauda. Itu kan? Beba. Beda dengan alif ta'nis maksura. Alif ta'nis maksura tidak berakhiran hamzah, dia sekedar alif. Khotba, jau'a, salma, husna. Itu kan? Kubro, itu alif-alif ta'nis maksura itu. Nah, ini semuanya disebut mamnu' minasorfi dan menunjukkan mu'anas ya. Yang alif ta'nis mamduda, alif ta'nis maksura menunjukkan isimnya mu'anas. Kalau sigha muntahal jumu' menunjukkan isimnya jamak. Menunjukkan isimnya apa? Jamak. Dan jamak dihukumi apa? Mu'anas bukan? Mu'anas juga, jamak dihukumi mu'anas. Nah, kalau antum dapati isim tersebut ikut timbangan mamnu' minasorfi atau sigha muntahal jumu' atau alif ta'nis maksura, maka dipastikan itu bagian daripada mamnu' minasarfi. Yang kedua, yang harus ada dua sebab. Yang kedua harus ada dua sebab, yaitu sebab yang pertama alamiah, ya, sebab yang kedua wasfiah. Sebab alamiah harus terkumpul sebab yang lain. Sebab alamiah harus terkumpul sebab yang lain, yaitu apa? Yang pertama alamiah ma'at ta'nis bigori alif. Alamiah ma'at ta'nis bighori alif. Contohnya Zainabu, Fatimatu, Hamzatu, Talhatu. Nah, itu disebut alamiah. Ma'at ta'nis bighori alif, alif yang bukan alif maksura, bukan alif mamduda. Mu'anasnya bukan dengan alif maksura, bukan alif mamduda. Namun dengan Zainabu, mu'anasnya mu'anas maknawi. Fatimatu, mu'anasnya mu'anas maknawi dan lafzi. Hamzatu mu'anasnya mu'anas lafzi. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu alamiah ma'ujma, alamiah yang bersama dengan nama asing. Alamiah yang bersama dengan padanya nama asing. Nah, alamiah yang ada padanya nama asing, yaitu Idris, Ya'qub, Ibrahim dan lain sebagainya. Semua nama nabi masuk dalam alamiah ma'ujma. Semuanya mamnu' minasorfi nama nabi. Semuanya mamnu' minasorfi. Nama-nama nabi semuanya mamnu' minasorfi. Kecuali Nabi Muhammad, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib dan Nabi Hud. Nabi Muhammad, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, Nabi Hud. Nabi yang lain yang ajami namun dia munsharif seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Syif. Enam. Dia munsharif kenapa? Karena terdiri dari tiga nama, tengahnya sukun. Menjadi munsharif ya. Karena dikecualikan nama itu kalau namanya tiga, terdiri dari tiga kata, tengahnya sukun, maka menjadi munsharif seperti Nuhun, Lutun, terus Syif, Syifun. Nah, seperti juga nama perempuan ketika tiga huruf menjadi munsharif ketika tengahnya sukun seperti Hindun. Nah, atau nama tempat Misrun. Nah, ya, Misrun bisa munsharif Misrun, bisa juga mamnu' minas sharfi dibaca Misru. Nah. Ya, kemudian apa yang ketiga? Alamiah ma'at tarkib. Alamiah yang berupa susunan kata. Nama namun namanya dari susunan kata. Yaitu tarkib masji yang dimaksud, bukan tarkib isnadi, bukan tarkib idopi, ya. Tarkib yang dimaksud tarkib masji. Seperti ma'di karib, ba'labak, qadikhon. Nam. Seperti itu. Kalau tarkib masjinya berakhiran wai, maka menjadi mabni seperti sibawai, rohawai. Nam. Durus tuwai dan yang semisalnya. Kemudian alamiah ma'a ziyadati alif wa nun. Alamiah dengan tambahan alif dan nun. Nama namun nama tersebut berakhiran alif dan nun seperti Marwanu, Uthmanu, Sufyanu, Imranu, Sulaimanu, Afanu, Adnanu dan seterusnya. Turkimanu juga masuk. Yang berakhiran alif dan nun. Nah. Kemudian misal alamiah ma'a wazan fi'il. Sekarang alamiah ma'a wazan fi'il. Alamiah ada tambahan wazan fi'il, mengikuti timbangan fi'il. Ahmadu itu masuk. Ahmadu nama dan dia ikut timbangan fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ahmadu. Yaskuru sama juga ikut timbangan fi'il mudhari'. Yazidu juga sama, zada yazidu, ya. Taglibu sama, fi'il mudhari' juga. Tadru, tadmuru, naam. Juga sama. Yang keenam yaitu alamiah ma'a adal. Adal itu terpalingkan, terambil. Amirun berubah menjadi Umar. Zafirun menjadi Zufar. Qasimun menjadi Kusam. Habilun menjadi Hubal. Itu yang dimaksud dengan adal. Umaru, Zufaru, Kusamu, Hubalu, Zuhalu, Mudaru dan lain sebagainya. Yang timbangannya Fu'alu. Nah, ini selesai dari alamiah. Sekarang masuk ke wasfiyah. Wasfiyah cuma tiga. Cuma tiga, yaitu wasfiyah ma'a ziyadati alif dan nun. Wasfiyah dengan tambahan alif dan nun. Seperti sab'anu, jau'anu. Sab'anu apa artinya? Yang kenyang. Jau'anu yang lapar. Godbanu yang marah. Itu ma'amnu' minas sorfi. Nah, yaitu apa? Wasfiyah ma'a ziyadati alif dan nun. Kemudian wasfiyah ma'a wazan fi'il. Wasfiyah sifat bersama dengan wazan fi'il. Wasfiyah artinya sifat. Seperti akromu, afdalu, ajmalu. Akromu, nah, artinya yang paling mulia. Afdalu yang paling utama, ajmalu yang paling bagus. Sifat, ya, menunjukkan sifat. Sifatnya di situ isim tafdhil. Mengikuti wazan fi'il, yaitu apa fi'ilnya? Wazan fi'il mudhari', af'alu. Lalu sama wasfiyah ma'al adal. Wasfiyah ma'adal yaitu masna, thulasa, ruba'u, ukharu. Nah, masna, thulasu, ruba'u, khumasu, sudasu, suba'u, thumanu, tusa'u, usaru. Itu sampai 10. Dari 2 sampai 10. Masna, thulasu, dari 1, uhadu. Uhadu, masna, thulasu, ruba'u, khumasu, sudasu, suba'u, fumanu, tusa'u, usaru. Itu semuanya mamnu' minas sharfi, ikut wasfiyah ma'al adal. Nah, ukharu juga masuk adal. Itu selesai mamnu' minas sharfi. Nah, kalau antum dapati mamnu' minas sharfi harus masuk satu dari yang disebutkan tadi. Apa poin pertama tadi? Wasfiyah berkaitan dengan secara lafadz, ya, yaitu ikut timbangan sigh mu'tahal jumu' atau alif ta'nis maksura atau alif ta'nis mamduda, itu kan. Yang kedua apa? Dia harus berupa alamiah atau wasfiyah. Kalau berupa alamiah harus tambah alamiah ma'a apa? Satu dari enam. Kalau wasfiyah satu dari tiga. Nah, contoh. Nah, marartu bi masajida. Masajida di situ mamnu minasorfi. Ya enggak? Majrur bi ba alamatu jarihi fathah niabatan anil kasra. Apa sebab alamiah ya masajida? Sikau mutahal jumu. Naam. Contoh lagi. Marartu bi Sulaimana. Sulaimana majrur bi ba alamatu jarihi fathah niabatan anil kasri. Li'anahu mamnu' minasorfi. Apa ilahnya? Apa sebabnya? Alamiah ma'a ma'a ziyadatu alif dan nun Sulaiman. Naam. Marartu bi Idrisa. Idrisa di situ mamnu' minasorfi. Apa ilahnya? Alamiah ma'a ujma. Marartu bi Zaidin. Zaidin mamnu' minasorfi apa enggak? Bukankah dia alamiah nama Zaid? Kenapa enggak masuk? Enggak masuk mamnu' minasorfi. Kenapa? Apa jawabannya? Antum sudah benar, tapi anak ingin jawaban yang kedua. Marartu bi Zaidin. Zaidin bukan mamnu' minasorfi, ya kan? Anak tanya, kenapa enggak mamnu' minasorfi? Bukankah dia alamiah? Alamiah itu artinya nama Zaid. Karena tidak masuk satu dari enam. Itu jawabannya. Anak tanya lagi, marartu bi qa'imin. Aku melewati orang yang berdiri. Qa'im, mamnu' minasorfi atau enggak? Bukan. Bukankah dia sifat, yaitu isim fa'il? Kenapa enggak dimasukkan mamnu' minasorfi? Karena enggak masuk satu dari tiga. Nah, itu ya. Jadi antum harus mengerti ala mamnu' minasorfi itu tadi berupa lafad atau berupa alamiah atau sifat. Nah, kalau alamiah harus satu dari enam. Kalau wasfiyah satu dari tiga. Nah, karena di sana ada nama-nama yang munsharif, juga ada sifat-sifat yang munsharif. Maka jangan keliru, jangan ketukar. Jangan ketukar, jangan karena dia itu alamiah dijadikan mamnu' minasorfi. Yang contoh lain. Wasaltu ila Judata. Aku sampai di Jeddah. Kenapa Judata? Mamnu' minasorfi. Nah, apa ilahnya apa? Alasannya apa? Alamiah ma'a. Bentar, alamiah nama. Nama bagi daerah, bagi kota. Ma'a ta'nis bigori alif. Nama, nama mu'anas kan dia. Mu'anasnya bukan dengan alif. Alif apa itu arti alif? Alif maksura atau alif mamduda. Itu yang dimaksud dengan alif. Karena mu'anas terbagi menjadi tiga. Satu ta' marbuto, yang kedua alif maksura, yang ketiga alif mamduda. Nah, kan itu. Kemudian di sana yang ta' marbuto itu terbagi dua. Ada alamiah yang bersifat lafad, ta' marbuto, ada juga yang bersifat maknawi seperti Zainabu. Enggak ada sama sekali ta' marbutonya. Namun secara makna dia mu'annas. Nah. Barakallahu fikum. Jadi pada poin yang kedua yaitu apa kita ini? Al-mamnu' minasarfi alamatul jari fihi al-fathatu nahwu idhab ila fir'auna. Nah, sudah mengerti ya tentang apa? Rincian dari mamnu' minasarfi. Itu harus diingat, dihafal. Nanti kalau pelajaran kita yang akan datang kita mendapati mamnu' minasorfi, insyaallah anak tanya atau antum ingatkan, ini apa sebab mamnu' minasorfinya? Ya, harus tahu. Ketika antum mengatakan itu mamnu' minasorfi, harus tahu dalilnya, maksudnya alasannya. Jangan sekedar menuduh itu mamnu' minasorfi tanpa ada alasan. Tapi harus dengan alasan. Alasannya apa? Tadi alasannya satu berupa lafadz. Kalau lafadz jadi satu dari tiga lafadz ya. Kalau atau berupa alamiah satu dari enam, atau wasfiyah satu dari tiga, itu rumusnya. Kalau lafadz antum cukup menyebutkan sigomatal jumu, alif ta'dis maksura atau alif ta'dis mamduda. Nah, kalau yang berupa lafadz, kalau yang berupa alamiah satu dari enam, atau wasfiyah satu dari tiga. Nah, yang ketiga sekarang al-asmaul khamsa, isim-isim yang lima. Wahya abuka akhuka hamuka fuka dhu. Nah, kulul alamati fiha far'iyatun. Setiap alamat pada asmaul khamsah adalah cabang. Wahya yaitu alamatu raf'i al-wawu, alamat rafa' berupa wawu, nahwu aja'a abuka, apakah telah datang bapakmu. Alamatu nasfil alifu, alamat nasab berupa alif, nahwu a'rifu abaka, aku mengetahui atau mengenal bapakmu. Alamatul jari al-ya'u, tanda jar yaitu berupa ya. Nahwu aina sayaratu abika, di mana mobil bapakmu. Nah, perhatikan asma'ul khamsah yaitu isim yang lima mencakup abuka yang pertama, yang kedua akhuka, yang ketiga hamuka, yang keempat fuka, yang kelima dhu. Dhu ini harus mudhof, kita contohkan mudhof pada mal, dhu malin artinya pemilik ilmu. Abuka artinya bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, fuka mulutmu, dhu pemilik. Kalau dimudhofkan kepada mal, dhu malin pemilik harta, atau kepada ilmu, dhu ilmin atau dhul ilmi pemilik ilmu. Nah, di situ isim-isim yang lima ini dia beramal harus dengan syarat. Beramal ini beramal apa? Tanda-tanda cabang yang berupa wawu ketika rofa, kemudian alif ketika nasob, dan ya ketika jer, dia itu memiliki i'rab cabang, memiliki i'rab cabang dengan syarat. Syaratnya apa? Syarat yang harus ada pada semuanya, satu, dia itu mudhof. Harus mudhof. Antum perhatikan abuka mudhof enggak? Mudhof dari abun dan kap. Dari akhun dan kap. Hamun dan kap. Dari famun dan kap. Nah, itu ya. Bu malin, dari bu dan tambah mal. Nah. Boleh enggak mudhofnya kepada selain kap? Boleh, yang penting mudhof. Boleh kita baca abuha, abukuma, abukum, akhuha, akhuhum, hamuha, hamuhunna, fuka, fuki, fuhu, nah, boleh, dhu malin, dhu ilmin, dhu fadlin, nah itu. Nah, syaitnya apa? Dia harus mudhof. Kalau enggak mudhof, maka wawunya hilang. Dia menjadi i'rabnya dengan harokat seperti yang lainnya. Ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi'abin. Nah, itu ya. Kenapa? Karena tidak mudhof. Ja'a akhun, ra'aitu akhon, marartu bi'akhin. Ja'a hamun, ra'aitu haman, marartu bi'hamin. Ja'a famun, ra'aitu faman, marartu bi'famin. Itu kenapa? Karena tidak mudhof. Kalau bu, harus mudhof. Nah. Jadi kalau enggak mudhof, maka i'rabnya i'rab dengan harokat, bukan dengan huruf, bukan dengan wawu. Nah. Kedua, syarat yang kedua apa? Dia itu harus dalam bentuk mukabbara, yaitu dalam bentuk sewajarnya, bukan dalam bentuk ditasirkan, dalam bentuk dibesarkan, maksudnya dalam bentuk, bukan dalam bentuk ditasirkan. Abun, abuka, bapakmu, itu bentuk mukabbara, ya, arti bentuk-bentuk wajar, bentuk-bentuk besar. Kalau bentuk tasghir menjadi abun, menjadi ubayyun. Ubayyun, bapakmu berarti ubayyuka. Ja'a ubayyuka, marartu bi ubayyika, ra'aitu ubayyaka, aku melihat bapak kecilmu, atau bapak, kalau tasghir bisa artinya kecil, bisa artinya hinaan. Nah, atau bapakmu yang rendah gitu, bapakmu yang kecil. Artinya apa? Ketika ditasghir maka tidak beramal, tidak di'rab dengan wawu, ya atau alif ketika ditasghir, maka dia harus mukabbara. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh mudhofnya kepada ya mutakalim. Kalau mudhofnya kepada ya mutakalim, maka tidak ada wawu, ya dan alifnya. Ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Ya, datang bapakku, aku melihat bapakku dan aku melewati bapakku. Ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Ja'a akhi, ra'aitu akhi, marartu bi akhi. Itu syarat yang kedua. Nah, ini syarat. Tiga syarat ini, tiga ya. Yang pertama mudhof, yang kedua apa? Mukabbara, tidak ditasghir, yang ketiga tidak mudhof pada ya mutakalim. Ini syarat khusus, syarat ini umum untuk tiga isim tadi. Untuk tiga isim, untuk lima isim yang kita baca, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumalin. Nah, kemudian yang syarat tambahan ada dua, yaitu pada fu dan dhu. Ada syarat tambahan fu, syarat tambahannya apa? Dia harus terbebas dari mim. Kalau ada mimnya maka di-irob dengan huruf, famuka, famuka, itu mimnya harus dihilangkan menjadi fuka. Ja'a fuka, ra'aitu faka, marartu bifika. Datang mulutmu, aku melihat mulutmu, aku melewati mulutmu. Tapi kalau ada mimnya, maka i'rabnya dengan huruf. Ja'a famuka, ra'aitu famaka, marartu bifamika. Itu berarti i'rabnya dengan apa ini? Dengan huruf kalau ada mimnya. Maka fu tersebut harus dihilangkan mimnya. Nah, boleh menghilangkan mim, boleh juga menetapkan mim kalau pada fu. Namun yang sering ketika mudhaf mimnya dihilangkan, ya. Ja'a fuka, datang mulutmu. Nah, kalau fu dia harus mudhaf. Harus mudhaf, dan mudhafnya kepada yang bukan domir dan bukan sifat. Enggak boleh kita sebut du akilin, du alimin, du talibin, enggak boleh. Namun kita katakan du ilmin, du fadlin, du malin, nah, yang bukan sifat, bukan sifat atau bukan domir. Enggak boleh kita katakan duhu, enggak boleh. Duha enggak boleh. Nah. Apa? Du. Du duismin. Contohnya apa kalimatnya? Untuk kalimat apa contohkan? Kalau tadi kan ja'a dzumalin, datang orang yang memiliki harta. Du khulukin, iya bisa. Khulukin, bukan khulukin masuk dalam yang bukan sifat. Sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, isim tafdhil, itu namanya sifat. Jadi kalau dibilang sifat, antum ingat-ingat, isim fa'il, isim maf'ul, apalagi sigam mubalago, isim tafdhil, sifat musyabaha, ini sifat. Sifat itu 5. 6. Ini akan sering terulang dalam ilmu nahwu, ya. Bukan sifat. Apa itu sifat? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, sigam mubalago, atau isim tafdhil. 6. Barakallahu fikum. Ini di awal kita harus rinci yang seperti ini. Sebenarnya harus mengerti mamnu minas sarfi, asmaul khamsah, karena di kitab ini enggak dirinci. Enggak dirinci tentang apa yang tadi disebutkan. Rinciannya ringkas, ya. Ini kita akan bahas, ya, dari rincian sedikit. Qala tu'rabul asmaul khamsatu bihadhil alamat idza kanat mudhafan ila ghairi ya mutakallim. Nah, cuman kurang lebih segini disebut syaratnya. Asmaul khamsa di'rab dengan tanda-tanda ini, yaitu apa? Dengan wawu ketika rafa, dengan alif ketika nasab, dengan ya ketika majrur, ya. Idza kanat, jika asmaul khamsa tersebut mudhafatan, jika dia mudhaf. Ini syarat pertama. Idza kanat mudhafatan ila ghairi ya mutakallim, jika mudhafnya kepada selain ya mutakallim. Wa illa uribat bil alamatil asliyati. Wa illa artinya wa illam yakun kadzalik, kalau tidak demikian uribat bil alamatil asliyati, maka di'irob dengan tanda asli. Apa tanda asli? Doma untuk rofa, fatha untuk nasob, kasro untuk jir. Nahwu li akhun, li akhun. Kenapa dibaca li akhun? Enggak ada wawunya, karena tidak mudhof. Itu kan? Sa'altu akhon. Nah, juga kenapa enggak ada alifnya? Alif seperti ahoka, karena dia tidak mudhof. Anta ka akhin, sama juga. Nah, artinya ketika tidak mudhof, di i'rabnya tandanya doma, fathah dan kasro. Nah, akhun di situ sebagai mubtada marfu alamat terfihi doma. Sa'altu akhon, akhon di situ maful bihi mansub, alamat nasubnya fathah. Ka akhin, akhin di situ majrur bi kaf, alamat jarihi kasro. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan? Kita berarti sudah menyelesaikan alamat cabang, ya, sementara 3, yaitu apa? Pada jamak muannats salim, alamat cabang berupa kasro ketika nasob. Mamnu' minas sarfi, alamat cabangnya fathah ketika majrur. Kemudian asmaul khamsa, alamat cabangnya wawu ketika rofa, alif ketika nasob, dan ya ketika jer. Nah, itu alamat cabang. Apa alamat pokoknya? Doma, fathah, dan kasro. Nah, kemarin sempat di WhatsApp ada pertanyaan, tolong bacakan. Iya, dibacakan ya, Pak. Pertanyaannya apa itu? Dari Ikhwan Sumagedi. Ya, barakallahu fiik, ada pertanyaan ya di grup bimbel. Bismillah, mohon diterangkan al-asliyatu pada kalimat alamatul i'rabul asliyatu memakai al dan huruf akhir berharakat doma. Naam jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Berarti pada halaman 7 paling atas ya. Alamatul i'rabi asliyatu wal far'iyatu. Naam. Barakallahu fiikum. Alamat di situ mudhof, al-i'rab mudhofun ilai. Asliyatu sifat untuk alamat. Sifat untuk alamat. Wa sifatu marfu'in marfu'un mithluhu. Karena itu harokatnya sama-sama doma. Nah, kemudian kenapa asliyatu ada tak marbutonya? Karena dia sifat untuk alamat. Alamat di situ jamak kan? Nah, dan jamak dihukumi juga mu'anas. Al-far'iyatu al-asliyatu wal-far'iyatu. Wawunya harfu atfin, far'iyatunya ma'tub kepada asliya. Nah, tanda-tanda i'rab yang asli dan yang cabang. Nah, ada pertanyaan yang berikutnya? Ya, silakan. Ada yang bertanya, yang hadir. Mamnu' minas sarfi yang dua sebab karena wasfiyah. Iya, yang pertama tadi disebutkan yang wasfiyah ma'a ziyadati alif dan nun. Wasfiyah ma'a ziyadati alif dan nun. Sifat sifat yang ada tambahan alif dan nunnya seperti qadbanu qadbanu ya, jo'anu, sab'anu. Sab'anu itu semuanya mamnu' minas sarfi. Kita baca sab'anu, qadbanu, jo'anu. Nah, kemudian yang kedua, wasfiyah ma'a ma'a apa? Wazn fi'il ya, abdulu yang utama. Itu abdulu di situ isim tafdhil. Wasfiyahnya isim tafdhil. Nah, abdulu akramu yang mulia. Akbaru yang besar kan itu. Abyadu yang putih di situ sifat. Abyadu yang putih, aswadu yang hitam, sifat apa? Sifat musyabaha. Sifat musyabaha. Nah, artinya wasfiyah di situ masuk sifat musyabaha, masuk juga isim tafdhil, kan gitu. Nah. Kemudian yang ketiga apa? Wasfiyah ma'a adal ya. Ya ma'a adal ini berbeda dengan ma'a alamiyah ma'a adal. Kalau alamiyah ma'a adal cuman ikut fu'alu saja. Umaru, Zuhalu, Zufaru kan gitu. Kalau alamiyah wasfiyah ma'a adal kalau bilangan masing-masing memiliki rumus. Kalau satu ikut wazan fu'al, uhadu. Kalau dua masna, maf'a. Masna. Ketiga fulas. Empat ruba, khumas, sudasu, suba'u, thumanu, tusa'u. Itu adal ini. Tusa'u adal dari tasi'u. Itu maksudnya ma'dul dari tasi'. Enam. Gitu ya. Terus apa? Masna ma'dul dari isnain isnain. Salatul lail masna tarsal salam. Salat malam itu dua. Itu arti masna di situ. Artinya salat malam itu dua rakaat. Dibahasakan dengan ringkas salatul lail masna. Artinya apa? Dua. Itu ya. Nah. Artinya apa? Artinya jadi lain ya. Kalau salis yang ketiga, salasa tiga, salis yang ketiga. Kalau fulas tiga. Yang apa? Masna wa sulasa wa ruba. Itu ada tafsir agak panjang penjelasan itu. Sehingga ada yang salah paham. Karena dimasukkan dalam bab ini, berarti artinya dua. 33 44 dijumlah semua menjadi berapa totalnya? 10. Iya. Nah, itu menafsirkan Al-Qur'an dengan lugah. Jadi menafsirkan Al-Qur'an enggak cukup dengan lugah, tapi dengan tafsir para sahabat, tafsir Rasulullah dan para sahabat bagaimana. Memang bisa termasuk tafsir Al-Qur'an dengan lugah, tapi ketika bersandarnya hanya pada lugah akhirnya jadi salah. Nah, itu jadi memang betul ada yang menafsirkan Al-Qur'an dengan lugah tadi ya. Fankihu matobalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Ditafsirkan 22 33 44. Jadi jumlahnya sampai berapa? Kita boleh nikah 4 tambah 6 tambah 8. Karena itu sih karena 22 33 44. 18 sampai jumlahnya. Nah. Secara asal beda arti, kecuali untuk ayat mengartikannya sesuai dengan tafsir. Tafsir. Kalau yang 6, kalau yang bukan ayat di bab lainnya sesuai dengan tadi. Rasulullah SAW berkata salatul lail masna. Salat malam itu masna artinya 2-2, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 6, gitu ya. Ja'a qaumun uhadun. Jahil yang bodoh, kalau juhal ikut sifat mubalago. Juhal dari fu'al artinya sifat musyabaha atau sifat mubalago. Fu'alun, juhalun berarti sifat sifat mubalago yang sangat bodoh. Nah, jahil bodoh, juhal yang sangat bodoh. Itu nanti ada yang pembahasan sifat musyabaha di bab isim mustaq di kitab kita. Tasrif fi ilmi tasrif ada bab judulnya ismul jamid dan isim mustaq ya, isim jamid dan mustaq. Nah itu disebutkan isim-isim mustaq, isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalaghah, sifat musyabahah, isim tafdhil. Nah, bisa antum cari penjelasan di situ. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Apa ada pertanyaan lagi terakhir? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan besok malam. Subhanakumtika, saudara astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.